Radio Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming, melalui channel Facebook ataupun channel YouTube, di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, pendengar Radio Ris Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, dan Amuba di Pangkal Pinang, serta Hidayah di Pekanbaru. Juga radio lain yang mungkin ikut menyiarkan siaran ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah pagi ini menjelang jam 6 pagi di waktu Indonesia Barat, kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita sedang menjelaskan pertengkaran beberapa ahli neraka di akhirat nanti, bertengkar antara penyembah dengan yang disembah, bertengkar antara pemimpin sesat dengan para pengikutnya. Nah, sekarang kita membahas pertengkaran juga terjadi antara seseorang dengan anggota badannya sendiri. Ibarat satu tim yang bekerja sama, beberapa orang dalam tim itu lalu terjerumus ke dalam kesalahan yang mengakibatkan seluruh tim dihukum. Maka setiap anggota tim saling menyalahkan. Ini salah kamu, kata yang lain, oh kamu juga ikut salah. Begitu. Tubuh kita ini ibarat satu tim yang saling bekerja sama dalam melakukan apapun, baik yang baik ataupun yang buruk. Antara tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, mulut, semuanya bekerja sama. Kalau tubuh ini melakukan dosa dan maksiat lalu diazab, maka masing-masing anggota badan saling menyalahkan satu sama lain. Allah menjelaskan tentang pertengkaran seseorang dengan anggota badannya dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 19-21. Allah berfirman, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Kata Allah, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh musuh-musuh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan mereka dilanda ketakutan yang luar biasa. Gambaran neraka kan begitu mengerikan ya, begitu dahsyat. Baru gambarannya saja, kita baru dengar, belum pernah melihat. Kita baru membaca, belum pernah mengalami. Dan semoga Allah tidak membuat tidak menyebabkan kita mengalami, melihat, apalagi merasakan azab neraka. Mereka digiring melihat neraka yang begitu dahsyat, tegang, takut. Pada hari itu Allah kumpulkan seluruh musuh-musuh Allah, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang dilanda ketakutan yang luar biasa, sampai ketika datang ke dalam neraka itu dan masuk, maka seluruh indera mereka menyaksikan atas kejahatan dan dosa-dosa mereka. Pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi terhadap seluruh amal buruk, kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Jadi kulit ini bicara. Dulu ketika di dunia saya melakukan begini, begini, begini. Penglihatan juga begitu. Pendengaran juga begitu. Tulang, daging yang ada dalam tubuh kita seluruhnya berbicara, memberikan persaksian tentang keburukan-keburukan kita secara benar, secara jujur. Itu di neraka. Sekarang kulit tidak bisa ngomong, tapi nanti bisa bicara atas kekuasaan Allah. Lalu berkatalah orang kafir ahli neraka tersebut kepada kulitnya sendiri, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi memberatkan kita? Udah harusnya mah jangan ngomong gitu ya. Kenapa kamu memberikan persaksian yang memberatkan kita? Berkata si kulit, antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Allah lah yang telah membuat seluruh makhluk bisa bicara, juga membuat kami harus bicara secara jujur, secara benar. Tidak boleh ada kebohongan, kedustaan, manipulasi. Dialah yang pertama kali menciptakan kalian, dan hanya kepada dialah kalian semuanya akan kembali. Jadi semua anggota badan kita bicara, setelah bicara, waktu anggota badan bicara mulut terkunci. Setelah beres semua persaksian diungkapkan, mulut dibuka lagi, baru si mulut ngomong, marah kepada anggota badan kita sendiri. Bertengkar antara seorang dengan anggota badannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalqal 'abdu rabbah fayaqulu Allah alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhiru laka al-khayl wal ibil wa adaruka tar'asu wa tarba fayaqul bala ya rabbi fayaqul adhananta annaka mulaqi fayaqulu la fayuqal inni ansaka kama nasitani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tentang siapa? Tentang orang munafik. Orang munafik, orang yang berjiwa pengecut, ketika di dunia saja seringkali berdusta untuk menutupi kesalahannya, menipu orang. Nah, di akhirat itu juga mereka lakukan kepada Allah. Mereka berbohong, berdusta kepada Allah tentang apa yang sudah dilakukan, tidak mengakui kesalahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat seorang hamba bertemu langsung dengan Allah. Berbicara, ngobrol langsung tanpa penerjemah. Dengan bahasa apa? dan bahasa Arab. Walaupun kita sekarang enggak bisa, di sana mendadak bisa. Atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, bukankah dahulu aku telah memuliakanmu? Aku telah memberikan kesenangan kepadamu. Aku telah memberikan jodoh kepadamu. Aku telah tundukkan binatang-binatang tunggangan bagimu, kuda, unta dan yang lain-lainnya, ya. Dan seterusnya, sudah Allah ingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia selama di dunia. Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi." Benar ya Allah. Dia ngaku. Lalu Allah bertanya, "Adzananta annaka mulaqi?" Apakah kamu menyangka enggak dulu bahwa kamu akan bertemu langsung dengan aku? Orang ini menjawab, "Tidak." Jadi dia tidak yakin akan bertemu dengan Allah. Makanya ketika di dunianya enggak peduli dengan aturan Allah. Yang wajib, yang sunnah, yang Allah perintahkan diabaikan. Yang haram, yang dilarang malah dilanggar. Karena merasa enggak akan ada pertanggungjawaban apa-apa di akhirat. Enggak akan bertemu dengan Allah sebagai pencipta dirinya. Makanya dia melupakan Allah ketika di dunia. Apa kata Allah? Inni ansaka kama nasitani. Aku sekarang akan melupakan kamu sebagaimana dahulu ketika di dunia kamu melupakan aku. Kata orang Sunda mah dibaludan ya jelema. Naon sing bahasa Indonesia nan dibaludan? Di apa? Dibaludin. Ayo bayat bahasa Inggrisnya apa? Cemrut ya, dicemrutin. Nah. Dimana dicuekin, dihinakan. Karena dia juga dulu melupakan Allah. Allah juga melupakan dia di akhirat. Al-jazak min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Dulu di dunia melupakan Allah, Allah akan melupakan. Di dunia merendahkan, mengabaikan ajaran Allah, Allah akan abaikan dia di akhirat nanti. Ya. Nah, summa yalqasani, lalu bertemu lagi untuk yang kedua kalinya. Allah bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang sama. Dulu ketika di dunia aku sudah beri ini kepadamu. Dijawab iya. Terus kamu menyangka enggak bahwa kamu akan bertemu dengan aku? Enggak. Terus begitu. Lalu jawabannya sama. Sama enggak berubah. Allah berpaling lagi dari dia. Dicuekin lagi dia. Kamu melupakan aku dulu. Aku akan lupa kepada kamu sekarang. Dicuekin. Lalu bertemu lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, untuk ketiga kalinya mah, si orang munafik ini teh, jawabannya berbeda. Dia menjawab, amantu bik, wa bi kitabik, wa bi rasulik, wa sallait, wa sumtu, wa tasaddaqtu, wa yusri bi khairi mastata'. Ya Allah, dulu ketika di dunia aku beriman kepadamu. Bohong kan? Aku beriman kepada kitabmu, kepada rasulmu. Aku dulu sholat, aku dulu saum, aku dulu sedekah. Dia memuji diri dengan pujian yang maksimal. Pokoknya mah semua kebaikan dia sebut. Padahal realita kenyataan ketika dia hidup di dunia, tidak demikian. Dia durhaka, dia ingkar. Dia, kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala dilabrak. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, Alla nab'asa syahidana alaiki. Mau enggak? Kami datangkan, kita datangkan saksi atas apa yang telah kamu lakukan zaman dahulu waktu di dunia. Jadi ngomong begini, ngomong begitu tuh benar enggak? Ada saksi enggak? Ada bukti enggak? Gitu tuh. Nah, sekarang kami akan datangkan. Fayufakiru fin nafsi man alladhi yashhadu alayya. Orang munafik ini mikir, siapa ya kira-kira yang jadi saksi terhadap diri saya nih? Ah, ternyata yang menjadi saksi bukan orang jauh, bukan orang dikenal, bahkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Fayukhtamu ala fih. Maka dikuncilah mulut orang itu. Mulut yang di sini di dunia tukang ngomong satu-satunya anggota tubuh yang bisa ngomong, yang bisa bicara, hanya mulut. Yang lain tidak. Ini di dunia. Di akhirat, alat bicara kita mulut ini ditutup. Gak bisa ngomong apapun. Lalu berkata Allah kepada paha orang itu, antiqi. Bicaralah kamu. Fatantiqu fakhiduhu wa famuhu wa idhamuhu bi'amalihi makana. Maka bicaralah pahanya, bicaralah tulangnya, bicaralah dagingnya, tulang, kulit, daging, yang ketika di dunia kita anggap benda mati, tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak punya alat-alat bicara. Atas kekuasaan Allah nanti bisa bicara. Atau jangankan Allah ya, manusia saja yang super lemah bisa membuat benda-benda mati bisa mengeluarkan suara dan bicara. Apa contohnya? Banyak tuh televisi. Bisa bicara? Bisa. HP bisa bicara. Radio, komputer, laptop, iPad, tablet, segala macam. Itu bisa bicara. Itu buatan manusia yang super lemah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Tanpa kita ketahui, seluruh benda mati bisa bicara dan berdialog dengan Allah. Pernah kan kita bahas tentang hadis kolam? Kolam itu bukan kolam air. Pena. Alat menulis, pulpen. Makhluk yang Allah pertama kali ciptakan di dunia ini. Lalu Allah berbicara, "Uktub," tulis olehmu. Si pena bertanya, "Famada aktub?" Apa yang harus aku tulis? Bicara. Terus binatang ketika hidup di dunia ini bisa bicara dengan manusia di kasus-kasus tertentu. Nabiullah Sulaiman bisa gak bicara dengan binatang? Ya bisa. Tapi dengan bahasa apa? Bahasa binatang. Orang lain gak ngerti. Tapi ada kasus di mana binatang berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan fenomena akhir zaman. Di Bandung dibahas di Pusdai. Nanti siang ya, nanti jam 10. Kita membahas fenomena akhir zaman di Pusdai sana. Kita pernah bahas, binatang bisa bicara dengan bahasa manusia yang difahami oleh manusia. Dulu pernah terjadi ketika Nabi SAW masih hidup, ketika ada seorang pengembala kambing. Tiba-tiba satu kambingnya disergap oleh seekor apa? Serigala. Lalu oleh si pengembalanya direbut lagi. Diusir serigalanya. Serigala itu pergi menjauh, lalu berhenti, lalu berbalik dan duduk sambil bicara. Wahai hamba Allah, kenapa engkau rampas lagi rizki yang telah Allah berikan kepadaku? bicara tuh. Orang ini kaget aneh. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh. Seekor serigala bisa bicara dengan bahasa manusia. Si serigala itu bilang lagi, mau gak kamu mendengar berita yang jauh lebih menakjubkan dari ini? Itu ada seseorang di Madinah mengaku Nabi memberikan informasi tentang perkara-perkara gaib, baik di masa yang lalu ataupun di masa yang akan datang. Perkara gaib yang berkaitan dengan masa lalu ataupun masa datang. Orang ini aneh kaget. Pulang ke Madinah, dicari orang ini, betul ada Nabi SAW. Lalu diceritakanlah pengalaman ini dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, kelak di akhir zaman akan ada lagi binatang yang berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Aneh, tapi nyata. Dulu sudah, nanti akan terjadi lagi. Sekarang belum terjadi ya. Saya sering tiap hari itu didatangi oleh kucing. Ketika pulang dari masjid, kucing selalu ngejar. Saya ajak bicara. Jawabnya meong-meong. Kamu teh lapar ya? Meong gitu. Enggak, iya, enggak gitu. Kalau iya jadi aneh. Ya, kekuasaan Allah. Nanti di akhirat begitu. Kulit, tulang, daging, bicara. Mulut dikunci. Ya. Semuanya terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kulit, tulang, daging, semua anggota badan berbicara tentang amal-amal buruk yang pernah dilakukan oleh orang itu. Bicara semua itu. Dulu saya pernah berbuat zalim, si kata si tangan. Dulu saya pernah mukul orang, pernah menyentil orang, pernah mengambil barang orang. Kata mata, dulu saya pernah melototi orang. Kata bibir, dulu saya pernah ngajebian batur. Ngajebian bahasa Indonesia namanya. Mencibir orang. Nah, gitu ya. Kata kaki, dulu saya pernah menendang orang. Pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Semuanya bicara. Setelah semuanya bicara, lalu dibiarkanlah orang itu menyendiri. Dan mulutnya yang tadi terkunci itu dibuka lagi oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa bicara. Kemudian wadzalikal munafiq. Dan orang itu adalah orang munafik yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dhahika. Suatu hari kata Anas, kami sedang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau tertawa. Ada sebab. Lalu para sahabat kan heran, terpupuguh, tergugur ke anginnya. Tidak ada sesuatu yang lucu, tidak ada yang ngebodor. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Para sahabat kan aneh. Melihat ekspresi para sahabat yang keheranan, lalu beliau bertanya, hal tadruna mimma adhak? Tahukah kamu kenapa aku tertawa? Apa yang aku tertawakan? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, min mukhatabatil 'abdi rabbah, aku tertawa. karena mengetahui dialog obrolan antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Nanti semua orang bertemu dengan Allah secara langsung tanpa penerjemah. Bayangkan satu persatu, mukmin ataupun kafir, yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, ya, semuanya dipanggil oleh Allah satu demi satu. Bayangkan orangnya banyak ya. Berapa jumlah manusia di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Mungkin triliunan. Kalau gitu lama dong. Kalau satu orangnya 5 atau 10 menit, berapa 5 tahun nantinya? Enggak. Karena Allah maha cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat hisabnya. Memeriksa orang itu super sangat cepat ya. Jadi Rasul SAW tertawa karena dialog antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Yaqul, berkata si hamba tersebut, ya Rabbi alam tajurni minal zulm. Wahai Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezuliman? Maknanya dijamin ketika dihisab tidak akan zalim, akan diperiksa secara super adil, tidak ada kezaliman. Kata Allah, bala, ya Allah kan maha adil, meriksa juga pasti secara adil, tidak akan zalim. Orang itu berkata, inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tidak akan mengizinkan siapapun bersaksi atas amalku kecuali diriku sendiri. Gak mau umpamanya di yang menjadi saksi atas amalnya itu malaikat, para nabinya, kawan-kawan dekatnya, enggak. Saya ingin yang menjadi saksi atas diri saya adalah diri saya sendiri. Disangkanya, kalau yang menjadi saksi terhadap dirinya adalah diri sendiri, pasti akan membela, meringankan gitu ya. Jangankan diri sendiri atau di dunia, ada kawannya yang bermasalah, kawannya ini jahat. Lalu ada sahabatnya yang menjadi saksi atas kejahatannya, atau keluarganya, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, atau orang dekatnya diminta persaksian. Pasti akan membela kan ya. Kalau kejahatannya diumpetin, oh enggak begitu Pak Hakim, biasanya begitu tuh. Apalagi kalau yang jadi saksi itu diri sendiri. Maka orang itu mengatakan, saya tidak mengizinkan siapapun bersaksi untuk diri saya kecuali diri saya sendiri. Yang jadi saksi terhadap saya adalah diri saya sendiri. Oleh Allah dikabulkan. Kata Allah, kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Cukuplah yang menjadi saksi atas diri kamu pada hari ini adalah diri kamu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Summa yukhtamu ala fihi, lalu dikuncilah mulut orang itu. Orang itu enggak bisa bicara dengan mulut. Fa yuqalu li arkanihi, lalu Allah berkata kepada seluruh anggota badan itu, antiqi, berbicaralah kalian. Apa yang terjadi? Fatantiqu bi amalihi. Maka semua anggota badannya ngomong. Matanya, telinganya, hidungnya, tangannya, kakinya, tulangnya, dagingnya, seluruhnya bicara. Memberitahukan tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Semuanya bisa ngomong. Secara jujur, secara benar. Tidak akan ada lagi kebohongan di saat itu. Maka setelah beres semua persaksian diungkapkan, summa yukhalli bainahu bainal kalam, Lalu orang itu pun ditinggalkan, dibiarkan, dan kunci mulutnya dibuka lagi, tok, bisa bicara lagi. Maka ketika mulutnya bisa bicara lagi, orang itu berkata, bu'dan lakunna wasukan fa'angkunna kuntu unadhil. Kata mulut kepada anggota badannya nih, ngomong ya, bu'dan lakunna wasukha, celaka kalian. Wah, udah dimarahi tangan, kaki, daging, tulangnya semua dimarahi. Kalian tuh gimana sih? Fa'an kunna kuntu unadir, demi kebahagiaan kalian dahulu ketika di dunia aku bersenang-senang. Bermaksiat dengan kemaksiatan yang menyenangkan. Itu untuk menyenangkan kalian. Untuk menyenangkan tangan, untuk menyenangkan kaki, untuk menyenangkan seluruh anggota badan. Terutama perut umpamanya yang dengan makan yang enak tanpa peduli halal haram. Untuk kalian dulu aku bersenang-senang. Tapi kenapa kalian sekarang mencelakakan aku? Jadi bertengkarlah orang itu dengan anggota badannya sendiri. Ya. Ini jelaskan dalam ayat. Dijelaskan dalam hadis yang sesuai. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Bahkan pertengkaran juga terjadi antara seseorang dengan ruhnya. Badan dan ruh. Sebab manusia ini terdiri dari dua unsur. Raganya, casingnya, hardware-nya. Hardware bahasa Sundana namanya. Perangkat keras namanya. Cangkangnya. Dan ruh isinya, software, batinnya, jiwanya. Yang membuat badan ini bisa menjadi hidup. Kalau ruhnya nanti dicabut terpisah dari badan, mati badannya tuh. Ibarat HP gitu ya, bentuknya bagus gitu, bisa hidup karena ada software. Softwarenya dicabut, mati sudah, blank ya, tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Ruh ada di dalam badan, tidak kelihatan. Bagaimana bentuk ruh mengikuti bentuk badan? Kita pernah jelaskan. Ketika menerangkan bab ruh, ukuran ruh berkembang sesuai dengan ukuran badan. Kalau waktu bayi, bentuknya kan masih kecil ya. Ukurannya masih kecil, paling setengah meter. Maka ruhnya juga segede itu. Badannya besar tumbuh, ruhnya ikut tumbuh membesar. Mengikuti perkembangan badan. Ruh itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menancap di setiap titik syaraf manusia. Berakar di sana. Secara kuat. Pada titik syaraf manusia ada berapa banyaknya? Ya kehitung mungkin miliaran atau triliunan titik syaraf dalam diri manusia. Syaraf itulah yang membuat kita bisa merasakan. Merasakan dingin, merasakan panas, merasakan ada tiupan angin, merasakan teriknya panas matahari, merasakan ada yang menyentuh, ada yang mengusap, ada yang mencubit. Itu karena ada apa? Syaraf. Syaraf yang menyebabkan kita bisa merasakan rasa apapun. Kalau syarafnya rusak, baru gak bisa merasakan tuh. Nah, ketika nyawa dicabut, ruhnya dicabut dari badan. Ketika mau mati, bayangkan, si ruh itu menancap kuat di setiap titik syaraf. Entah ada berapa triliun titik syaraf. Dicabut dengan kuat, menancap dengan kuat. Tapi tenaga yang mencabutnya jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Tercabut. Berbarengan dengan tercabutnya ruh, maka putuslah saraf-saraf pada tubuh manusia. Pernah di sini saya yakin kebanyakan di sini pernah, termasuk ibu-ibu. Saya juga pernah. Pernah enggak merabut sampai nahan bahasa Indonesia? Singkong. Singkong kan berakar ya. Ada singkongnya, terus di ujung singkongnya masih ada urat yang menancap di akar. Terus kita cabut. Kadang-kadang kalau besar kan enggak kecabut sama sendirinya. Harus tanahnya itu digali dulu dikit. Ketika dicabut sambil tipe bergeg, sambil tipe perkat, mengerahkan seluruh tenaganya, tercabut. Apa yang terjadi? Urat-urat, ujung-ujung urat yang ada di ujung akarnya tercabut, patah. Kedengaran suara truknya? Terasa? Terasa. Gitu kan? Kadang-kadang kalau sudah tua, yang bunyi teh malah tulang punggungnya. Uruh kalah kayak iya lu disana, bukan. Nah, kebayang itu. Ketelat pohon aja, singkong aja kayak gitu. Padahal uratnya cuma beberapa biji, akarnya cuma beberapa biji gitu. Gak sampai ratusan, paling belasan. Nah, ini urat-urat ini syaraf ini, titik-titik syaraf tempat menancapnya apa? Ruh tadi. Ruh, cabut. Terlepas dari badan, terpisah, mati dua-duanya. Ruh mati, badan mati. Nanti di hari kiamat, badan dengan ruh ini bertengkar saling menyalahkan. Karena apa? Karena badan ini sebagai pelaksana dari amalan. Amalan maksiat dilaksanakan oleh badan. Dan ruhlah yang menyuruh. Ruh yang menyuruh ke badan. Lakukan ini, dilakukan. Lakukan itu, dilakukan. Dan ketika ruh dan badan ketika di dunia bersatu melakukan dosa dan maksiat, nanti dua-duanya diazab. Bukan hanya ruh saja, bukan hanya badan saja, dua-duanya. Karena apa? Karena dua-duanya yang berbuat. Tidak adil kalau umpah yang disiksa hanya ruhnya saja, badannya enggak. Enggak adil. Kan badannya ikut berbuat. Atau badan saja, ruhnya enggak. Enggak adil. Karena ruh juga ikut berbuat. Ikut menikmati. Ikut merasakan. Loh, kan badan kita mah sudah hancur waktu dikuburkan. Gampang oleh Allah dikembalikan lagi seperti semula. Badan yang mana yang akan diadab nanti? Ya, badan yang kita pakai sekarang. Bukan badan yang baru. Nanti Allah menciptakan badan yang baru. Enggak adil. Kok badan yang lama yang berbuat tidak diapa-apakan? Badan baru yang tidak pernah berbuat terkena adab? Enggak adil. Badan ini yang kita pakai sekarang. Sekarang nanti kalau udah mati badan ini hancur. Gampang oleh Allah dikembalikan seperti semula. Bertengkar nih antara ruh dengan badan. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Mundzir dalam kitab Ar-Ruh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Yahtasimun nasu yaumal qiyamah hatta takhtasim ar-ruh ma'al jasad." Manusia akan bertengkar pada hari kiamat. Sampai pertengkaran juga terjadi antara badan dengan ruh. Ruh dengan jasad. Fataqulu ruh lil jasad anta fa'alta. Berkatalah ruh kepada jasad. Kamu yang salah. Kamu yang berbuat tuh. Berkata jasad kepada ruh. Anta amarta wa anta sawwalta. Kamu yang nyuruh. Kamu yang maksa aku untuk berbuat. Jadi badan itu melakukan amal buruk itu karena diperintah oleh ruh. Fayab'atullahu malakan yafassilu bainahuma. Allah mengutus satu malaikat untuk melerai kedua-duanya. Ruh dan jasad yang sedang bertengkar ini dilerai. Kemudian diberikan penjelasan oleh malaikat ini. Kata malaikat, inna mislakum kamisli rajulin muqidun basirun. kamisli rajulin muqidin basirin wal akhar darirun dakhala bustanan faqala al muqid lid darir inni araha huna samara walakin la asilu ilaiha faqala lahu al darir irkabni fa tunawiluha farakibahu fatunawiluha fa ayyuhumal mu'tadi fayaqulani kilahuma fayaqulu lahumal malik malak fa innakum qad hakamtum ala anfusikum yani an al jasad lirruh kal masiyah wa huwa raqibuhu. Kata malaikat, perumpamaan kalian ini seperti dua orang. Satu orang yang lumpuh tapi bisa melihat. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengulurkan tangan, tapi bisa melihat. Yang satu lagi buta, tapi bisa bergerak. Bisa jalan ke sana kemari, bisa merentangkan tangannya, ngambil, memberi, itu bisa. Cuma gak bisa lihat. Dua orang. Masuklah kedua-duanya ke kebun orang lain. Lalu si lumpuh melihat ada buah. Aku melihat ada buah, tapi aku gak bisa meraihnya. Aku gak bisa mengambilnya. Kata si buta, aku bisa, tapi aku tidak bisa melihat. Maka berkatalah ya, si lumpuh ini, kalau begitu punggu aku. Apa punggu itu? Di punggu itu di pangku, digendong di pundak. Bahasa Sunda mah lengkap. Di ais, digandong, diakod, dipunggu, disuhun. Beda ya. Kalau di ais, dari depan. Kayak menggendong bayi. Ya, dari depan. Kalau di belakang punggung, digandong atau diakod. Kalau di atas pundak, dipunggu. Kalau di atas kepala, disuhun. Kalau bahasa Indonesia mah, di depan digendong, di belakang digendong, di atas pundak digendong juga. Miskinnya. Satu istilah untuk beberapa perbuatan yang beda ya. Coba punggu aku, gendong aku ya, lalu digendong, lalu diambil, lalu dibagi dua, dimakan berdua. Kata malaikat, coba siapa yang salah? Apakah si lumpuh atau si buta? Ini pertanyaan malaikat kepada ruh dan jasad. Kata ruh dan jasad, dua-duanya salah. Karena dua-duanya memiliki andil, memiliki saham terhadap keburukan yang dilakukan, tindakan pencurian, ya. Kata malaikat ini, begitu juga kalian berdua. Kalau begitu kalian telah menghukumi diri kalian tentang siapa yang bersalah. Yang bersalah dua-duanya. Jasadnya salah, ruhnya juga salah. Tapi ruh dan jasad sebelum ditengahi oleh malaikat, bertengkar lebih dahulu saling apa? Saling menyalahkan. Walhasil kita kelak akan menjadi musuh bagi diri kita sendiri ya. Ruh dengan jasad kelak menjadi musuh, bertengkar saling menyalahkan. Terus demikian juga anggota badan kita semuanya menjadi musuh dan juga saling menyalahkan satu sama lain. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang menjalin hubungan antara ruh dengan jasad, antara dia dengan anggota badannya, dengan hubungan yang didasarkan pada hawa nafsu. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, baru bertengkar. Adapun kalau hubungan antara diri kita dengan anggota badan kita, antara hati dengan jasad kita, dilandasi oleh iman dan takwa, bahkan saling menguntungkan. Ya, jasad dengan ruh nanti akan saling mengucapkan berterima kasih. Kata ruh, terima kasih ya, kamu dulu sudah taat kepadaku. Kata badan, saya berterima kasih, kamu sudah merintahkan saya kepada kebaikan. Kita sama-sama bahagia di sini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh pertemanan, seluruh persahabatan, seluruh persaudaraan, seluruh hubungan, relationship gitu ya, antara seseorang dengan orang lain, antara seorang dengan badannya, kelak akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa berkawan, bersaudara, bergaul dengan sama orang bertakwa, tidak akan menjadi musuh nanti di kiamat. Karena ketika di dunianya juga saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mempengaruhi kepada kebaikan, saling menuntun, ya, saling menasihati, kerjasama dalam kebaikan dan takwa, saling menguntungkan. Sampai hari kiamat di akhirat tidak akan saling bermusuhan, karena tidak saling menyalahkan, malah saling berterima kasih. Nah, kita nanti akan jelaskan sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita ngenes gitu ya, yaitu pertengkaran antara keluarga di akhirat, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Karena ini masing-masing punya tanggung jawab untuk saling membimbing, mengingatkan. Ketika dua-duanya terjerumus dalam dosa, terus masuk ke dalam neraka, saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Anak menyalahkan orang tua juga menyalahkan anak. Begitu seterusnya. Aduh, ini berbahaya. Makanya cari pasangan hidup. Jangan yang bandel. Jangan yang merekedeweng. Jangan kepada yang bedang wangkelang teka palang. Itu susah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Yang menurut, karena mempengaruhi nasib kita di akhirat. Kita soleh sendiri, pasangan kita salah sendiri. Apakah nanti berpisah ini ke surga, ini ke neraka? Enggak. Sidang dulu. Pasangan kita tahu jawab kita, dunia sampai akhirat. Nah, gitu. Nanti bertengkar. Pertengkaran antara keluarga ini akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang mah kita hanya bisa dan cukup waktu untuk menjelaskan pertengkaran antara seorang dengan anggota badannya, antara badan dengan ruh ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain di studio. Nah, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Ikhwatul iman jazakumullah wa iyyakum, para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kami persilakan untuk menelpon langsung di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, nomor 022-8686-2637. Atau melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kosim. Akan bertanya mengenai syahadat yang terjemahannya aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah saja. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Yang mohon dijelaskan, ada pertanyaan bersaksi. Jadi aku bersaksi, saya menyaksikan bahwa saya itu. Nah ini maksudnya gimana Pak Ustaz? Saya bersaksi tidak ada ilah yang wajib diibadahi, iya, ya Allah, dan Rasulullah itu adalah sebagai hambanya dan utusannya. Jadi yang dimaksudkan itu saksi atau meyakini atau gimana maksudnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fik Pak. Fasim di Cimahi, beliau bertanya tentang makna aku bersaksi. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Apa makna bersaksi? Apakah yang benar bersaksi atau meyakini? Bersaksi. Kita pernah jelaskan. Pertama, dan ini menjadi titik rawan bagi orang-orang muslim yang awam, yang kurang ilmu, lalu berada di tengah komunitas orang-orang yang rasional. Komunitas orang-orang kafir yang rasional. Digugat, kalian bersaksi sesuatu yang tidak kalian lihat. Bersaksi tentang Allah. Kalau dalam ilmu hukum, orang yang bersaksi terhadap sesuatu yang tidak dia lihat, tidak dia ketahui, itu saksi palsu, bisa dipidana. Kan gitu ya. Nah, kalian bersaksi tentang Allah yang tidak kalian lihat. Gimana? Orang muslim yang awam gak bisa menjelaskan, gak bisa menjawab. Iya, gimana ya? Itu terjadi pada diri orang-orang muslim yang hidup di negara kafir, di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia Timur, di Jepang, di Cina, di Korea, dan di tempat-tempat lainnya. Para ulama sudah menjelaskan tentang makna persaksian. Persaksian yang dimaksud dalam syahadat adalah persaksian menurut pemahaman ilmu agama atau ilmu akidah. Bukan menurut pemahamannya, pengertiannya bukan menurut disiplin ilmu yang lain. Walaupun dalam ilmu hukum ada yang namanya saksi, ada persaksian, ada. Definisinya ada. Yang berbeda dengan definisi dalam ilmu akidah. Walaupun istilahnya sama, saksi. Seperti yang sering kita jelaskan, ada satu istilah, istilahnya sama, dipakai di bidang yang berbeda, itu berbeda. Sendok. Ada sendok makan di bidang kuliner. Ada di bidang bangunan, ada sendok apa? Sendok tembok. Di bidang perbengkelan, ada sendok ban. Untuk jungkil ban itu disebut sendok ban. Di bidang persepatuan ada sendok sepatu. Untuk apa? Untuk alat untuk memasukkan keneng apa? Keneng bahasa Indonesia apa kan? Tumit. Kan biasanya kalau masukkan sepatu di depan dulu tumitnya kadang-kadang susah. Ada sepatu, sendoknya top langsung. Saya punya itu. Nah, namanya sama-sama sendok. Diterapkan di bidang yang berbeda, bendanya berbeda, fungsinya berbeda, bahannya berbeda, ukurannya berbeda. Tapi namanya tetap sama, sendok. Saksi juga begitu. Saksi menurut ilmu hukum, definisinya, maknanya berbeda dengan saksi menurut ilmu akidah. Kita gak peduli atau gak perlu membahas apa saksi menurut ilmu hukum. Bukan urusan kita. Tapi kita akan membahas makna persaksian menurut ilmu akidah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawmu Fid Syarah Kitab Ta'liq ala Kitab Tauhid. Beliau menyatakan asy-syahadah persaksian adalah ya ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Ya. Makna syahadah atau persaksian adalah seseorang mengabarkan, menginformasikan, mengungkapkan apa yang diketahuinya secara yakin. Baik yang diketahuinya itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil meraba, hasil mencium, ngambek gitu ya. Atau apapun, termasuk hasil berpikir dan hasil menelaah. Dia tahu dan yakin, lalu dia ungkapkan keyakinannya itu. Itulah makna syahadah. Umpamanya contoh ya. Saya bertamu kepada seseorang. Saya lihat di ruang tamu itu kursinya mewah, warnanya ini. Pas pulang saya bilang ke istri saya, ke kawan saya, di rumah si Anu ada kursi mewah. Nah, ini syahadah, persaksian. Persaksian bahwa di sana ada kursi mewah. Dari mana saya tahu? Saya lihat langsung. Terus apa lagi? Di rumah tadi ada durian. Loh, dari mana tahu? Apakah makan? Enggak makan. Melihat? Enggak. Dari mana tahu? Mencium ada bau durian. Kayaknya lagi makan tuh di dalam. Kan tadi suguhkan. Hasil mencium. Nih, diinformasikan. Tadi di rumah si Anu ada durian. Tahu dari mana? Mencium ada bau. Sebab bau yang begini pasti bukan terasi. Tapi apa? Tapi pasti duriannya. Gitu, itu contohnya. Nah, itu makna syahadah. Sehingga makna asyhadu an la ilaha illallah, pertama yang kita saksikan bukan zat Allah. Kita tidak melihat zat Allah. Tapi yang kita saksikan adalah keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi yang kita saksikan zat Allahnya, wujud Allahnya atau apanya? Bukan. Keesaan Allah. Bahwa Allah itu esa tunggal. Dari mana kita mengetahui atau meyakini bahwa Allah itu esa tunggal? Hasil berbagai macam hal. Hasil membaca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Hasil berpikir secara logika. Seandainya di dunia ini ada dua pencipta, ada Allah, ada pencipta lain, niscaya alam jagat raya ini akan apa? Akan hancur. Kedua pencipta itu akan bersaing satu sama lain, gitu kan? Suatu saat. Ya. Awal mungkin kerjasama bisa, tapi lama-lama ada persaingan, hancur alam jagat raya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, seandainya di alam jagat raya ini ada pencipta selain Allah, niscaya akan hancurlah alam jagat raya ini. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu-satunya. Hasil menelaah, hasil berpikir, hasil juga menelaah Al-Quran, Al-Karim, dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, didapat satu keyakinan. Apa keyakinannya? Allah itu esa. Lalu kita ungkapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Nah, mengungkapkan keyakinan yang dia ketahui hasil menelaah bahwa Allah itu esa, itulah syahadah. Itulah yang dimaksud dengan persaksian. Apa bisa hanya hasil menelaah tetapi tidak melihat? Kenapa tidak? Di dalam ilmu, di dalam sains, banyak saintis meyakini sesuatu yang tidak dia lihat, bahkan hanya mengilustrasikan dengan sesuatu yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Contohnya, dalam ilmu kimia, ada yang disebut dengan molekul. Sumpah air ini perpaduan antara dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen, itu H2O yang rumus molekul air, H2O. Molekul digambarkan oleh para ahli kimia dengan bentuk seperti kelereng bola ya. punya tangan. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau hidrogen, satu. Kalau oksigen, dua. Jadi satu oksigen berpadu dengan dua hidrogen. Karena dua hidrogen cuma punya satu tangan. Jadi terbentuklah air. Dari mana mereka tahu apakah air diteliti pakai mikroskop yang berskala besar, satu berbanding satu miliar gitu. Jadi kelihatan, oh iya tuh seperti kelereng. Enggak. Itu imajiner, itu khayalan yang dibuat oleh ahli kimia untuk merumuskan berbagai macam hal ya, yang berkaitan dengan hal itu. Tapi diajarkan, diyakini, padahal itu khayalan, bentuk molekul seperti bola kecil seperti kelereng itu nggak ada gitu. Maksudnya nggak seperti itu bentuknya. Tapi kok diyakini? Kenapa diyakini? Karena hasil perhitungan dengan menggambarkan molekul dengan kelereng-kelereng tadi, hasil perhitungan menjadi nyata. Dari reaksi kimia, dari bahan-bahan kimia yang digambarkan oleh molekul tadi, terciptalah bom atom, terciptalah nuklir, bisa menjadi bom, bisa menjadi tenaga listrik, bisa menjadi tenaga apapun. Adakan listrik dengan tenaga nuklir, adakan bom atom, adakan bom nuklir, itu hasil perhitungan kimiawi yang kemudian dieksperimenkan, dicoba dalam kenyataan, ternyata benar, makanya diyakini, dipercaya. Itu hasil penelaahan orang. Masa informasi dari Allah dan Rasulnya tentang agama, tentang Allah, tentang semua alam jagat raya ini, alam semesta ini, tidak diyakini, tidak dipercaya. Dan semua pernyataan Quran hadis begitu logis, begitu rasional, dan begitu realistis. Maka hasil semuanya itu diungkapkan dalam bentuk syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah orang itu mengungkapkan apa yang diketahuinya secara yakin. Bahwa Allah itu esa, hasil dari menelaah, hasil dari berpikir, hasil dari belajar. Ya, begitu Pak Qasim di Cimahi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Riz FM di Kebumen. Bismillah Ustaz, tidak dipungkiri semua manusia takut mati. Baik yang beriman ataupun yang awam. Apa saja yang Ustaz agar setiap muslim tidak takut mati sedangkan banyak bekal untuk ke akhirat belum siap? Syukran. Iya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu sudah tersilat dalam pertanyaannya. Apa saja kiat ya, agar kita tidak takut mati padahal perbekalan yang kita siapkan belum cukup. Itu sudah terjawab. Cukupkan dulu bekal. Kalau bekal sudah cukup, enggak akan takut. Ibarat kita mau apa namanya? Mau pergi ke Jakarta, tapi uang cuma 5.000. Takut nggak? Takut. Kenapa? Bisa sengsara di jalan. 5.000. Paling dari sini ke Cimareme, ya. Ayo, ongkos tadi ke Cimareme seberapa? 5.000. Sampai Cimareme ke Jakarta harus jalan kaki. Ya, capek, hujan, panas, lapar, haus. Takut nggak? Takut. Tapi kalau umpamanya di saku ada 5 juta mau ke Jakarta, takut enggak? Enggak. Menyenangkan, saya akan pilih kendaraan termewah gitu ya, pakai pesawat ke Husain lalu bleng terbang 20 menit maksimal setengah jam sudah sampai dalam keadaan tidak gerah, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak gerah sebab di dalam pesawat ada AC gitunya, paling cangkel tuur. Kenapa? Karena tempat duduknya terlalu sempit. Mendarat 15-20 setengah jam turun. Terus sampai di sana bisa jajan apapun, sampai di Jakarta bisa nginep di hotel apapun, banyak uang. Nah, itu perjalanan di dunia. Begitu juga perjalanan terjauh terberat ke akhirat. Bekalnya gak bisa salah-salah tuh. Harus semaksimal yang kita mampu. Tapi bekal ke akhirat bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Tapi iman dan amal soleh. Ya. Kalau iman dan amal soleh kita minim, sementara perjalanan ke akhirat begitu jauh, lama dan berat, ya pasti takut. Bagaimana caranya agar tidak takut? Perbanyak dulu. Tobat dari semua dosa. Lakukan seluruh yang Allah perintahkan. Yang wajib ataupun yang sunnah. Jauhi yang Allah larang. Yang haram ataupun juga yang makruh. Bahkan para ulama, mereka tidak pernah melewatkan waktu-waktunya untuk sesuatu yang mubah. Apalagi yang haram, yang makruh. Yang mubah pun tidak. Seluruh isi waktunya diisi oleh yang wajib atau yang sunnah. Bahkan ketika ke WC. Ke WC bisa gak kita ibadah? Bisa. Tapi bukan dengan cara zikir, baca Quran. Bukan. Pertama dengan menerapkan adab-adab sunnah Nabi ketika di WC. Ketika masuk WC, dahulukan yang mana? Kaki kiri. Ketika di WC, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jangan bicara. Ketika keluar, kaki kanan membaca doa masuk, dosa doa keluar. Tapi ketika di WC-nya ngapain kita sambil ngeden? Nah, para ulama tetap bisa mengambil manfaat. Disuruhnya muridnya membacakan kitab di luar dengan suara yang keras. Bacakan ini kitab selama saya di WC. Jadi selama di WC mendengar tetap ilmu. Jadi tidak ada yang mubazir tuh, ya. Berkat Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang agung bermadhab Imam bermadhab Syafi'i. Imam An-Nawawi itu makan cuma sekali ba'da isya. Dan beliau hanya makan sedikit, beliau menghindarkan makan buah-buahan dan minum. Minum itu hanya sekali pada waktu dini hari sebelum subuh. Dini hari sebelum subuh minum, ba'da isya makan sedikit. Buah-buahan dihindarkan. Minum banyak dihindarkan. Kenapa? Kata beliau, saya tidak ingin banyak makan, tidak ingin banyak minum. Pertama, kalau saya banyak makan, saya akan ngantuk dan tertidur lelap. Kedua, saya tidak ingin banyak minum dan makan buah-buahan. Saya tidak ingin sering-sering ke WC. Kenapa? Karena kalau tidur, kalau ke WC, saya berhenti dari mencari ilmu. Dari membaca kitab. Dari mengambil ilmu dari orang lain. Karena ketika tidur kan gak bisa apa-apa. Ketika di WC gak bisa apa-apa. Itu dua hal yang saya hindarkan. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka diantisipasi agar selama di WC dapat manfaat. Disuruh muridnya baca kitab yang keras agar terdengar. Ya. Suruh muridnya baca Al-Quran yang keras agar dia bisa menghayati. Dibolehkan selama di WC mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan apa kajian ilmu. Yang tidak boleh dilakukan di WC adalah berzikir baca Al-Quran dengan lisan ketika di WC. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, jadi para ulama zaman bahula mempersiapkan bekalnya dengan cara mengisi seluruh waktunya dengan hal yang wajib atau yang sunnah. Tidak ada yang mubah. Apalagi yang haram atau yang makruh. Enggak ada. Ya. Begitu cara mempersiapkan bekal. Kalau bekal sudah siap, ya cukup seperti yang tadi dijelaskan, tidak akan ada lagi takut mati. Karena orang seperti itu dengan penghayatan dalam melakukan ibadahnya, nyerap rasa cinta rindunya kepada Allah itu nggak tertahankan. Bertemu dengan Allah adalah suatu kebahagiaan, bukan sesuatu yang menakutkan. Karena bertemu dengan sesuatu yang selama ini dicintainya dan dirinduinya. Ya. Maka tidak akan ada takut mati. Wallahu a'lam ya. Cukup sampai di sini, mungkin saya yakin masih banyak pertanyaan di studio, baik SMS, WhatsApp ataupun telepon. Tapi waktu yang kita miliki habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant.